Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarḍah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma zalna fi mabhathil huruf wa 'alamati. Qad akhadna qablu idma marrajihu fiha. Annaha harfun bidalil. Man dalil 'ala harfiyyati idma. Baik. Summa al-kalimah tsaniyah mahma marrajihu fiha indaka basai. Ha? Ismun. Naam, hadha qawlul jumhur. Wa hadha ashal ikhwan fillah. Naam. Wa dani fi annaha ismun. Qala Allahu azza wa jalla mahma ta'ti nabihi min aya wa jadana la na ha fi bihi a'in ala ha ala mahma taywan dhamir la ya'udu illa ala al-asma. Naam, hadhihi al-qa'idah, ad-dhamir la ya'udu illa ala al-asma. Lidhalika hina adat ad-dhamir fi bihi al-a'idah ila mahma naqul bi anna mahma isim. Taim hadha alladhi akhadna amsi. Thumma za'ama Suhaili wa ibn Yas'un annaha harfun wastadalla dhalika bi qawli Zuhair. Wastadalla 'ala dhalik bi qawli Zuhair. Hafidh ya Ahmad. Nah, ikra. Nah. Wa mahma takun 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Tayyib. Al-an ikra. Al-i'rab. Alhamdulillah. Rakizu, naam. Al-Irab al-an inda qawli man? Inda qawli Suhaili wa ibn Yas'un. Ya mahma harfu syart. Naam, saya tiba' din. Naam, dhikr i'rab inda al-jumhur. Naam, dhikrahu syekh ba'da hada. Al-an nahnu nurakiz. Naam, i'rab hadha al-bayt inda man? Inda Suhaili. Awa inda man qala fi harfiyati mahma. Mahma harfu syartin jazim mabniyun ala sukun la mahala lahu min al-i'rab. Thumma takun fi'lan mudari'un majzumun bi mahma wa 'alamatu jazmihi as-sukun wa huwa fi'lan syarti inda dzarfu makan muta'alliqun bi mahdhufin khabar takun muqaddam wa 'inda mudafun imri'in mudafun ilai majrurun wa 'alamatu jarrihi al-kasra al-dhahira ala akhirih min harfu jarin za'idun harfu jar za'id. Naam, idan raji'u fi mabhathil huruful jar khanifin. Huruful jar yang qasimu ila kan huruful jar inda faiz. Nah, Ha. Abu Umar. Ada awal mabhal fi awamil huruful jar. Tangkas saya menghilangkan. Talata. Hal kul jar. Asli. Hal kul jar zain. Syabih bil zain. Naam. Al furu bainaha. Naam ranjiu fi fil awamil. Naam. Fil awamil. Istamir. Kali kajin ism takun muakhar jururun lafdan marfu'an lafdan wa yujuzu an tu'raba takun tama. Naam. Khaliqa. Naam. Khaliqa ism takun muakhar majrurun lafdan marfu'un mahalla. Limadha ya khanifillah? Wa mahma takun inda mri'in min khaliqatin. Ya. Min khaliqatin min harful jar zaid. Khaliqah isim takun muakhar majrurun lafdun marfu'un mahallan. Limadha? Li'anna harful jar huna zaid. Naam. Tayyib, hadha huwa al-farq baina harful jar zaid, naam, wa syabih bil zaid wa harful jar asli. Naam. Khaliqah isim takun muakhar majrurun lafdun marfu'un mahalla. Limadha marfu'un mahalla? Ha? Isim? Isim takun. Naam, isim takun. Naam, wa yajuzu an turaba takun tamma. Naam. Wa idza kana tammatan tahtaj ila madha? Ila fa'il. Naam, ila fa'il. Istamir. Wa inda muta'alliqun bi mahdhufin hal min khaliqatin. Wa khaliqatin fa'ilun takun. Fa'ilun takun. Khaliqah fa'il takun. Idza qulna bi anna takun tamma. Naam. Wa in al-waw harfu 'athf. In harfu syarat jazim. Khalaha fi'lu syarti wa huwa fi'lu madin mabnin 'ala al-fathi fi mahalli jazmin wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu huwa wal ha dhamirun muttasil mabnin 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih awal. Akhfa fi'lu dhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi afdhamatun muqaddarah mana'a min zuhuriha at-ta'adzur wa fa'iluhu dhamirun mustatir jawazan taqdiruhu hiya 'ala an-nas jar majrur muta'alliqun bil fi'li takhfa wa jumlah takhfa 'ala an-nas fi mahalli nasbin maf'ul tsani wa jawabu syarti ladhi huwa in mahdhuf wa jawabu syarti alladhi huwa in mahdhuf huwa in wa jawabu syarti alladhi huwa in mahdhuf yadulu alaihi mahdhuf apa i'rabnya ma i'rabu mahdhuf ha khabar khabar min jawab ya wa jawabu syart mahdhufun ana ada mukhtasar naam tayyib wa jawabu syart alladhi huwa in mahdhufun yadullu alaihi jawabu syart alladhi huwa mahma fahimtum naam da'u nuqtatain naam hatta la ma'anda la yakunu fihi talbis. Naam, huwa in ya. Dak nuqtatain dikasih titik dua sehingga kan enak. Jawab syarat yang di situ syaratnya adalah in adalah apa? Jawabnya mahdhuf. Yang ditunjukkan oleh apa? Jawab syarat untuk apa? Untuk mahma. Jadi jawab syaratnya sama. ditunjukkan oleh enam isim, isim syarat yang awal. Mahma takun inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Jadi jawab syarat alladhi huwa in mahdhufun yadullu 'alaihi jawab syartil ladhi huwa mahma wa taqdir in khalaha takhfa falaysa takhfa 'alaihim. Naam. Tayyib, in khalaha takhfa falaysa takhfa 'alaihim. Tu'lami fi'lun mudhari' mughayyirus sighah jawab syart alladhi huwa mahma. Madzumun wa alamatu jazmihi sukun al-muqaddar mana'a min duhuriha ishtighalul mahal biharakatir rawi li'anna al-qasidah na'am rawiha maksurun. Jadi asalnya apa ini? Mahma alam nasi apa? Tu'lam. Tu'lam, cuman dikarenakan akhirnya harus harus mengikuti mengikuti apa? Qasidah ini ya khanifillah, sehingga semuanya kasrah, hanya dia dikasrahkan. Nam ishtighalil mahal biharakati rawi. Nah sekarang perhatikan, ini untuk mengirab ma'ma yang berupa huruf lumayan lumayan repot khanifillah. Perhatikan, mahma sekarang apa mereka katakan huruf syarat. Nah, huruf syarat. Kemudian fi'il syaratnya mana? Takun. Kemudian jawab syarat mana? Hah? Tu'lam, ya kan? Untuk jawab syarat dari mahma. Mahma takun ya indamri'in min khaliqatin tu'lam. Ya. Tayyib. Mahma takun tu'lam. Ini ringkasnya. Itu bagaimanapun akhlak seseorang, nah, tabiat seseorang ya mesti akan diketahui walaupun apa dia sembunyikan. Jadi di sini dimasukkan antara na'am fi'il syarat dengan jawab syaratnya na'am huruf syarat yang lain ya kan. Tapi ini sekarang kita katakan mahma huruf. Jadi antara huruf syarat tayyib huruf syarat dengan fi'il syarat serta jawab syaratnya itu ada na'am dimasukkan jumlah yang lain. Wa in khalaha takhfa 'alan nas. Di sini in na'am juga apa? Juga fi'il syarat yang lain. Adapun yang lainnya biasa manifilah. Cuman di situ yang lebih lebih harus diperhatikan. Dan untuk huruf syarat yang in ini jawab syaratnya apa? Jawab syarat dari in mana? Hah? Mahdhuf. Ya, jawab syarat dari in mahdhuf. Wa in khalaha takhfa 'alan nas. Naam. Wa in khalaha berarti apa? Takhfa falaysa takhfa 'alaihim. Wa in khalaha takhfa falaysa takhfa 'alaihim. Ini jawab secara lengkap. Jika apa? Dia membiarkan untuk bisa tersembunyi, maka tidak akan bisa apa tersembunyi atas mereka, yaitu atas manusia. Tetap akan diketahui. Nah, falaysa takhfa 'alaihim ini ditunjukkan oleh apa? Jawab syarat dari apa? Dari mahma, yaitu tu'lam. Nah. Al-muhim ikhwani fillah di sini nah mereka apa? Mengi'rab mahma sebagai apa? Huruf. Ya, harfu syartin jazim mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Adapun sisi pendalilan yang kemarin kita baca dalam na'am matan syarah. Tayyib, yaitu matan syarat qatu nada. Taqriru dalil minhu annahuma a'raba khaliqatin isma litakun. Dan min zaidah, maksudnya apa? Harfu jar zaid. Karena khaliqatin, bagaimana kita katakan kok dia isim takun padahal dia itu majrur? Bagaimana jawabannya, Abdul Malik? Karena isminya zaidah. Berarti majrurun lafdhon saja, dia menjarkan sisi lafaz saja, tapi marfu'un mahallan sebagai apa? Sebagai apa? Isim takun. Nah, fata'ayyana khulu'ul fi'li min dhamir. Maka ya kalau demikian keadaannya, maka kosonglah apa? Fi'il dari dhamir. Taib wa kaunu mahma la maudhi'alaha min al-i'rab idza yaliku biha hauna law kana laha mahallun illa an takuna mubtada wal ibtida' huna muta'azzar. Nah, di sini tidak ada kemungkinan kecuali mubtada, padahal tidak bisa di sini. Nah, taib maka mahma tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, sehingga berarti kalau demikian dia itu sebagai apa? Sebagai huruf. Nah, ini dalil dari apa? Suhaili dan yang lainnya. Cuma sekarang kita baca pendapat jumhur ya khalifillah. Makanya saya katakan wa i'rabu mahma 'ala ma dzukira bina'an 'ala madzhabi Suhaili wa Ibnu Yas'un. Adapun madzhab jumhur, ini lebih mudah. Nah, dan dalam nahwu ikhwani fillah enggak usah kita repot-repot takalluf mana yang lebih mudah, mana yang lebih taim gampang dipahami dan tidak terlalu banyak apa sesuatu yang mahdhuf, maka itu yang kita ambil. Sebagaimana dulu Syekhuna Abu Bilal juga dalam khilaf nahwu ikhwani fillah enggak perlu seseorang apa berdalam-dalam. Ambil yang mudah. Selama tidak apa, tidak menyelisih kaidah-kaidah yang lain. Maka dalam masalah ini pendapat jumhur lebih kuat yang mengatakan bahwasanya mahma itu apa? Isim. Di Irobnya. Selesai. Perhatikan isim syart jazim yajzimu fi'laini mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Tadi kalau Suhaili dari Ibnu Yasir mengatakan apa? Enggak bisa di sini muta'adzar untuk di'rab sebagai mubtada. Ya, muta'adzar untuk di'rab sebagai mubtada. Kenapa? Karena enggak ada rabit. Sebab apa? Pada takun ini sudah apa? Pada takunnya sudah mengambil apanya? Isimnya. Sehingga tidak ada dhamir yang tersembunyi pada takun yang bisa kembali ke mubtada. Di sini bedanya ya. Di sini lebih gampang ya. Mahma takun berarti takun fi'il mudhari' naqis fi'il syart majzumun wa 'alamatu jazmihi sukun wasmuhu dhamirun mustatirun. Kalau tadi isimnya mana? Khaliqah. Ya, bedakan. Nah, kalau sekarang isim dari takun adalah dhamir mustatir yang kembali ke mahma dari isi maknanya. Terus mustakinnu fi takun inda jumhur wa jumlatu takun fi mahalli rafin khabaru mubtada mahma wa yajuzu an tu'raba mahma khabaru takun muqaddaman wa min khaliqatin min khalqi jarri zaidatin wa khaliqatin ismu takun majrurun mahbab maf'ul mahallan. Berarti ada berapa i'rab di sini? Dua i'rab lagi. Nah, perhatikan. Sekarang setelah kita tahu mahma, mahma jelas isim di sini. Kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Nah, kemudian takun, fi'il mudhari' naqis, isimnya apa? Dhamir mustatir, takdiruhu hiya, kembali ke mahma. Kemudian inda, inda mri'in min khaliqatin. Nah, inda ini dharf muta'alliq bi mahdhuf khabar takun. Nah, tayyib, mahma takun berarti apa? Hiya inda mri'in. Kemudian min khaliqatin, tayyib, min khaliqatin jar majrur bayan li mahma, ini jelas, ya kan? Untuk menjelaskan mahma. Tayyib, kenapa? Tadi kalau dikeluarkan semua apa? Mahma takun hiya, ya kan? Mahma takun hiya min khaliqatin indam ri'in. Itu kalau ingin mudahnya. Tapi berarti min khaliqatin penjelasan untuk hiya ini. Hiya, domir yang terkandung pada takun. Atau na'am, dan domir ini kan kembali ke mahma. Sama. Tayyib, jar majrur bayan li mahma muta'alliq bi mahdhufin hal min mahma ala ra'yi sibawaih. Nah, kemudian sekarang apa ada khilaf di kalangan jumhur sendiri ketika mengi'rab apa min khaliqah. Min khaliqah jar, ada yang mengatakan ini sibawaih, ya. Jar majrur menjelaskan mahma yang dia muta'alliq dengan yang mahdhuf sebagai hal untuk mahma. Taib sebagai hal untuk mahma. Au min dhamiriha al-mustaqin fi takun indal jumhur. Naam. Dan ini lebih apa? Lebih tepat. Apa yang dipilih oleh jumhur yaitu dia adalah hal, ya, untuk apa? Dhamir yang apa? Terkandung di dalam takun al-mustaqin. Naam. Dan ini lebih tepat kenapa? Karena dhamir kan jelas apa? Jelas dia nakilah atau ma'rifah? Ma'rifah. Sehingga sesuai dengan kaidah lebih apa? Lebih mudah. Karena syibhu jumlah di sini min khaliqah datang setelah apa? Ma'rifah, ya kan? Setelah ma'rifah, maka di'rab sebagai hal. Wa jumlatu takun fi mahali raf'in khabarul mubtada mahma. Tayyib, jumlah takun fi mahalli rafin khabar mubtada mahma, yani mahma takun inda mri'in min khaliqah. Wa yajuzu an turaba mahma khabar takun muqaddaman. Ini i'rab berikutnya. Boleh mahma itu sebagai khabar bagi takun yang dikedepankan. Lalu isimnya mana? Wa min khaliqah min harfu jar zaid wa khaliqah isim takun majrur lafdan marfu'un mahallan, sama seperti Suhaili tadi. Jadi jumhur, nah, mereka apa? Memiliki dua pendapat juga untuk mengirab mahma, walaupun sama-sama sepakat bahwasanya mahma isim. Nah, ada yang mengirab mahma itu sebagai mubtada. Nah, ada yang mengirab itu sebagai khabar muqaddam. Taib. Khabar muqaddam berarti masalahnya di takun. Ya. Tapi semuanya sepakat. Nah, taib. Untuk takun di sini apa? Takun yang nakis atau tam untuk jumhur. Nakis, ya. Untuk jumhur mereka mengatakan nakis. Asyhadu fi mahma dhahaba Suhaili wa Ibn Yas'un ila annaha fi hadzal baiti harfun dalun 'ala syarq la mahalla lahu min al-i'rab. Wa za'ama annahu la yajuzu an takuna huna isman. Li'annaha law kanat isman lakanat imma, ya, mubtada mithlu min asyartiyah fi qawlihi man mithlu man asyartiyah fi qawlihi man yaqum aqum ma'ah. Wa imma maf'ulan muqaddama mithlu ma asyartiyah fi qawlika, ya, ma tadakhir yanfa'uk atau matad dakhir yamfa'ka. Matad dakhir yamfa'ka. Maknanya apa ini? Matad dakhir yamfa'ka. Hah? Apa saja yang kau simpan akan apa? Memberikan kemanfaatan bagimu. wa za'ama anna mahma fi hadzal bait la yajuzu an takuna mubtada'an wa la yajuzu an takuna maf'ulan. Paham sampai di sini? Jadi Suhaili dan Ibnu Yas'un, ya, mereka mengatakan mahma itu huruf menunjukkan syarat, tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin dalam bait syair ini mahma itu sebagai isim. Sebab kalau seandainya isim, maka kemungkinannya dia itu sebagai mubtada. Ya, kemungkinannya sebagai mubtada atau sebagai maf'ul muqaddam. Nah, sehingga kalau sebagai mubtada keadaannya seperti apa? Man yakum akum ma'ah. Atau sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Ma tadakhir yanfa'ka. Naam. Tayyib. Sebagai maf'ul muqaddam. Wa zama anna mahma fi hadzal bait la yajuzu an takuna mubtada'an wa la yajuzu an takuna maf'ulan. Padahal mereka berdua, ya, menyangka bahwasanya mahma dalam bait ini tidak bisa untuk apa? Untuk menduduki salah satu dari dua kemungkinan tadi. Sebagai mubtada tidak bisa, sebagai maf'ul juga tidak bisa. Nah, apa alasannya? Amma adamu jawazi an takuna mubtada'an fali adamil dhamir al-a'id 'alaiha min takun. Ya. Ada mujawaz antakuna mubtada'an. Sekarang kenapa tidak boleh dia sebagai mubtada? Karena li'adha min dhamir al-a'id 'alaiha min takun. Tayyib. Ar-rabiti lil jumlatil waqi'ati khabaran laha, yang menjadi pengikat untuk jumlah apa? Yang jatuh sebagai khabar baginya. Karena harus ada antara mubtada dan khabar apa? Rabit. Sehingga apa? Ada keterikatan antara mubtada dan khabar, tidak lepas sendiri-sendiri. Tayyib. Li'annahuma za'ama anna min khaliqatin min za'idah wa khaliqatin ism takun. Wa amma adamu jawazil maf'uliyah fa li'anna mahalla jawazi dhalika idza kana fi'lu syarti muta'addiyan wa lam yansib maf'ulahu mithl tadakhir fil mithali safiq. Ya. Kenapa mereka mengatakan tidak bisa sebagai maf'ul? Karena syarat diperbolehkannya menduduki kedudukan maf'ul apabila fi'il syaratnya muta'addi dan belum apa menasabkan maf'ulnya. Seperti pada contoh tadakhir. Ma tadakhir yanfa'kah. Maka ma kita i'rab apa? Isim apa? Syarat fi mahali apa? Fi mahali nafsin maf'ulun bi muqaddam. Naam. Nah, sekarang untuk mahma takun enggak bisa. Alasannya apa? Nah, di sini takun fil bait la yata'adda ila maf'ulin bih. Ya, takun itu tidak muta'addi. Walaysa yasihu fi asma'i syarti. Naam. Ghairi dhurufi illa wahid illa wahidun min hadzain al-i'rabain. Dan tidak benar pada isim-isim syarat selain dhuruf kecuali apa? Salah satu dari dua cara mengi'rab ini. Ini menurut mereka berdua, Suhaili dan Ibnu Yas'un, yaitu kemungkinannya cuma sebagai mubtada atau maf'ulun bi muqaddam. Wa idza lam yasihha fi hadhihi al-kalimati huna wahidun min hadaini al-i'rabain lazima annaha laysat isman wa idza lam takun isman fa hiya harf. Nah, ini alasan urut-urutan pendalilan dari bait Na'am Zuhair Ibn Abi Salma tersebut. Waqad arafta anna kullan minhuma batil li'annana ja'alnaha mubtada wa ja'alna fi takun dhamiran ya'udu ilaiha. Tayyib. Dan engkau telah tahu bahwasanya masing-masing dari keduanya itu batil, yaitu alasan kedua-duanya itu batil. Kenapa? Karena kami atau kita menjadikan mahma sebagai apa? Mubtada. Dan kami jadikan di dalam takun itu dan domir yang kembali kepada mubtada. Sehingga beres. Kenapa? Karena kita punya apa pada takun ada dhamir yang kembali ke mahma sebagai apa? Isim apa? Isimnya, ya kan? Dan ini lebih mudah, Khonifil, daripada bulat mengikuti pendapat Suhaili dan Ibnu Mas'ud. Tanbih zahiru kalamil musannifuna annal qaila bil harfiyah yaz'umu annaha mulazimatan lil harfiyah atau annaha mulazimatun lil harfiyah wa mana abaduhum dhalik faqala inna za'imal harfiyah lam yadda'il mulazimah laha. Ini perkataan musannif Ibnu Hisham. Nah, zahirnya menunjukkan bahwasanya apa? Ibnu Yas'un, demikian pula Suhaili dan yang lainnya mengatakan bahwasanya mahma senantiasa sebagai huruf. Padahal tidak, sebagian lagi mengatakan tidak demikian. Kenapa? Inna za'imal harfiyah lam yadda'il mulazimah laha hatta na'am yarudda alaihi hatta yarida alaihi audud dhamiri alaiha fi ba'di suwar. Wa inna madda'a annaha qad takunu harfan kama huwa al-hal fil baitil madhkur. Na'am. Fala yanhadul istidlalu alaihi bil ayah. Wa makana min babiha mimma fihi dhamirun ya'udu ila mahma. Intinya ikhwan fillah, mereka apa? Yang menghikayatkan pendapat Ibnu Yas'un dan Suhaili. Nah, ternyata keduanya itu tidak mengatakan bahwasanya mahma itu senantiasa huruf. Tapi mereka mengatakan bisa menjadi huruf. Nah, tatkala apa? Tatkala kondisinya sebagaimana dalam bait. Nah, kondisinya sebagaimana dalam bait yang kita baca ini. Tayyib. Fama dzakarahu al-ba'du huwa shawab. Famahma lam yaz'ama nam fahuma. Tayyib, afwan. Fahuma lam yaz'ama idlaq al-harfiyyati fiha. Wa hadha alladhi qarrarahu al-musannif al-mughni. Nah, dan yang disebutkan oleh sebagian nahwiyun itu adalah yang benar. Kenapa? Karena keduanya memang apa? Tidak berkeyakinan bahwasanya mahma itu senantiasa menjadi huruf. Dan ini yang ditetapkan oleh musannif dalam mughni. Nah, kesimpulannya qanifillah dari khilaf ini, kita baca, sengaja kita baca karena kesimpulannya insya Allah untuk mahma kita sudah tahu dalam pembahasan-pembahasan yang lalu dalam dalam mutamimah, bahkan dalam jurumiyah juga telah kita lewati bahwasanya mahma yang rajih apa? Isim. Cuman di sini kita butuh lebih untuk mengetahui khilaf di kalangan mereka. Naam, khilaf di kalangan para ahli nahwu. Tayyib. Dan intinya yang menyelisih ikhwani fillah mengatakan bahwasanya di sana ada kondisi mahma yang apa di'rab sebagai huruf dikarenakan tidak memungkinkan sebagai isim. Seperti pada bait syair mahma takun inda mri'in min khalifatin. Makanya wat tahqiq dikatakan Ibnu Hisham sendiri wat tahqiq annas matakun mustatir. Nah, mustatir takdiruhu apa? Hiya a'idah ila mahma. Kemudian wa min khaliqatin tafsirun limahma. Naam. Tadi telah kita lewati min khaliqatin naam tafsirun limahma. I'rabnya bagaimana tadi? Sebagai hal. Naam. Dan sebagai hal, kalau si Bereh mengatakan apa? Hal untuk apa? Hal untuk mahma. Kalau jumhur, hal untuk domir yang domir yang terkandung dalam takun. Intinya sama ya tidak? Intinya sama dari isi makna. Taim. Wa min khaliqatin tafsiru limahma. Kama anna min ayatin tafsiru lima fi qawlihi ta'ala ma nansakh min ayatin. Nah, ma nansakh min ayatin. Ini juga khanifillah. Ma nansakh min ayatin. Min ayah jar majrur. Sebagai penafsir untuk apa? Ma. Berarti ini seperti pendapat siapa? Sibawai. Naam. Tayyib. Wa mahma mubtada wal jumlah khabar. Tayyib. Mahma sebagai mubtada dan jumlah setelahnya sebagai khabarnya. Ini kesimpulan tentang mahma. Kemudian untuk i'rab, i'rab Mundur catatan kaki nomor 7. Wa min khaliqatin tafsirun li mahma fal jar wal majrur fi mahalli nasbin hal min mahma au min dhamiriha al mustatir min fi takun. Kalau hal untuk mahma ini pendapat Sibawai, kalau untuk dhamir mustatir pendapat jumhur. Adapun manan sak min ayatin i'rabnya kita baca cepat al-i'rab ma ismu syarat jazim yajimu fi'laini mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam. Naam. Maf'ulun bih muqaddam dari nansakh. Nansakh fi'il mudhari' majzumun bima wa 'alamatu jazmihi sukun wa huwa fi'lu syarat wa fa'iluhu dhamirun mustatir wujuban taqdiruhu nahnu. Min ayatin min bayaniyah harfu jar. Naam. Ayatin majrurun bimin al-bayaniyah wa 'alamatu jarrihi al-kasrah al-dhahirah 'ala akhirih. Wal jar wal majrur naam bayanun lima muta'alliqun bimahdhufin hal minha. Tayyib ya min ayatin. Nah, berarti apa? Jar majrur muta'alliq bi mahdhuf hal. Hal dari apa? Dari ma. Wal makna ayya syai'in nansakhu hala kaunihi min al ayat. Nah, apa saja ya. Nah, yang kami kami hapus dari ayat-ayat Al-Qur'an. Faedah min allati tajurru naam mumayyizal mubhamat tusamma min albayaniyah wa hiya wa majruruha muta'alliqani bihal mahdhufah lil mubham allati naam tumayyizanihi. Ini berhubungan dengan naamin bayaniyah fanifillah faedah bahwasanya namin yang mencarkan apa mumayyiz ya mumayyizul mubhamat yaitu sesuatu yang nam membedakan perkara-perkara yang mubham. Perhatikan pada manansakh min ayah. Ketika kita katakan manansakh ini mubham ya kan? Ya tidak. Sesuatu yang mubham. Makanya tatkala dikatakan min ayah, min di sini dinamakan min bayaniyah. Kenapa? Karena min menjarkan sesuatu yang membedakan apa perkara-perkara yang mubham sebelumnya. Tayyib, makanya wahiya wa majruruha muta'alliqani bihalin mahdhufah lil mubham alladhi tumayyizani. Maka na'am dia ya min beserta apa majrurnya berhubungan dengan apa muta'alliq dengan hal yang mahdhuf. Untuk apa isim untuk isim mubham yang dia naam dia terangkan berarti kembali ke ma. Karena ma nan sakh ma ini mubham ya kan. Kemudian min ayah. Ini banyak kita naam kita temui. Nah, ini PR yang kedua. Antum cari yang semisal. Tadi yang pertama apa? Saya sampai lupa. Alasan kenapa apa? Untuk idma. Alasan apa dia itu huruf. Ya kan? Karena kita bacanya di sini alasan Ibnu Isham dia itu isim ya kan. Nah, kemudian yang kedua cari contoh untuk min bayaniyah dari ayat saja. Nah, manansakh min ayah. Tayyib. Barakallahu fiikum. Hah? Mana? Tayyib. Naam. Ama taf'alu min khairin min bayaniya. Yang lainnya bisa. Kelamaan nanti jam 15. Tayyib. Ini karena kita baca ini aja khilaf. Wa illa naam. Permasalahannya mudah. Cuman semakin ke atas ya kita butuh tahu khilaf. Kalau dulu di pelajaran jurumiyah, namun tamimah kita terima jadi. Nah, jadi kalau untuk jumhur memutlakkan bahwasanya mahma itu isim. Nah, jumhur mengatakan mahma itu isim. Pokoknya pada semua kondisi isim. Nah, kemudian Suhaili dan Ibnu Yas'un mengatakan enggak ada kondisi di mana apa? Enggak mungkin untuk di'rab sebagai isim. Akhirnya mereka datangkan bain in. Gitu. Sehingga mereka keluarkan kondisi seperti bait ini maka mahma harus i'rab sebagai huruf. Gitu. Nah, kemarin itu saya butuhkan yang aku sempat beli penunggu itu tanya kopernya. Tanya kan sepakarnya. Apa? Anaknya enggak tahu mungkin nombok gitu.